Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassar Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma inna na'udhu bika min an nadilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alayna amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah malam hari ini kembali kita semua dimudahkan Allah berkumpul bersama-sama di masjid ini. Sangat besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan yang kita lakukan malam hari ini dicatatnya sebagai amal ibadah yang kelak memberatkan timbangan kita semua, Bapak Ibu, menjadi sumber datangnya rahmat, barokah, ridho dan ampunan Allah Ta'ala buat kita. Dan tidak lupa kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini, mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini kita melanjutkan kitab sholat, yaitu bab sholatul musafiri wal marid, ya, bab sholat orang safar dan orang sakit. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzar tahala fi safarihi, ketika bersiap-siap berangkat, fi safarihi dalam safar beliau, qabla an tazigha asy-syamsu, sebelum matahari tergelincir, akhara dhuhra ilal asri, beliau mengakhirkan sholat zuhur sampai asar, thumma nazala, kemudian beliau turun singgah, ya, fajama'a bainahuma, kemudian beliau menjamak di antara keduanya. Jadi kalau beliau mau berangkat Bapak Ibu untuk safar tapi matahari belum tergelincir, ya, berarti kan waktu zuhur belum datang. Ketika waktu zuhur belum datang ini beliau langsung berangkat. Ya, beliau langsung berangkat, mungkin itu jam setengah 11, jam 10 langsung berangkat, baru nanti singgah untuk jamak takhir, mengerjakan sholat zuhur dulu kemudian asar pada waktu asar. Begitu, itu sunahnya. Makanya kalau panjenengan mau berangkat itu jangan jam 11.05 mau berangkat, wong dhuhure jam 11.16 jariah, ya kan? Kita enggak tahu, mungkin sekarang lebih mundur lagi, ya wallahu alam, tapi maksudnya begitu, waktu sholat itu yang paling utama Bapak Ibu, ya. Kemudian fa in zaghatis syamsu, tapi kalau matahari sudah tergelincir, berarti maksudnya apa? Sudah masuk waktu zuhur atau hampir masuk waktu zuhur. Fa in zaghatis syamsu qabla an yartahila, ketika matahari sudah tergelincir ya, sebelum beliau berangkat sholat duhur, beliau sholat duhur dulu, summa rokiba, baru kemudian naik kendaraan. Muttafaqun alaih, ini hadisnya muttafaqun alaih. Wa fi riwayatil hakim, sedangkan dalam riwayat al-hakim fil arba'in, dalam kitab al-arba'in bi isnadin sahihin, dengan sanad sahih, sholat dhuhra wal asra thumma rakiba. Nah, kalau riwayat yang muttafaqun alaihi Bapak Ibu, itu beliau sholat dhuhr dan asr. Kalau yang muttafaqun alaihi kan sholat dhuhr aja tanpa asar. Nah, ini dalam riwayat hakim itu beliau sholat dhuhr dan asar, berarti kan jamak takdim thumma rakiba, baru kemudian berangkat. Nah, cuma yang menjadi masalah riwayat hakim Bapak Ibu, riwayat hakim meskipun sahih, tetapi tingkat kesahihannya itu tidak sekuat hadis muttafaqun alaih. Sehingga ketika hadis muttafaqun alaihi menyatakan beliau hanya sholat zuhur saja, berarti itu yang kuat, gitu loh. Itu ya kuat. Atau makna kedua, kalau sama-sama sahih, ya, kalau sama-sama sahih berarti memang ini adalah salah satu uzur. Memang kan mau safar, mungkin daripada nanti di sana nggak bisa sholat, nggak ada waktu, mepet dan lain sebagainya, maka sholat zuhur dan asar. Bismillah. Maka sholat zuhur dan asar baru kemudian berangkat. Nah, untuk riwayat berikutnya, riwayat Abi Nu'aim, ini sama ya dengan riwayat hakim. Wali Abi Nu'aimin fi mustakhraji Muslim, ya, riwayat Abu Nu'aim dalam mustakhraj Muslim, kana idza kana fi safar, adalah Nabi ketika berada dalam safar, fazalatis syamsu. Nah, cuma bedanya kalau yang ini sudah di dalam safar, Bapak Ibu. Nggih. Kalau yang riwayat Anas tadi kan baru mau berangkat. Nah, ini riwayat mustakhraj ini dijelaskan kana idza kana fi safar, kalau beliau berada dalam safar, berarti ini mukim atau musafir? Bah, sudah safar. Fazalatis syamsu, kemudian matahari tergelincir, sholat dhuhra wal asra jami'an tsummartahala. Baru beliau mengerjakan sholat dhuhr dan asar jamak takdim tsummartahala, baru kemudian berangkat. Jadi untuk riwayat Abi Nu'aim ini Bapak Ibu menjelaskan riwayat hakim, gitu loh. Karena memang orang sebetulnya kalau dia itu masih mukim tidak boleh jamak, tidak boleh jamak kecuali ada uzur ya, kecuali ada uzur. Makanya pada riwayat muttafaqun alaihi ini itu kok sholat zuhur saja tanpa asar. Nah, sementara riwayat hakim sholat zuhur dan asar baru kemudian berangkat. Rupanya yang menjelaskan ya, yang menjelaskan riwayat hakim itu adalah riwayat Abi Nu'aim dalam mustakhraj Muslim, beliau yang memang sholat zuhur dan asar dengan jamak takdim itu rupanya sudah berada dalam safar. Cakap dipahami nggih? Halo. Monggo, Pak. Berarti kalau kita mau berangkat, kalau nanti kan bisa diprediksi, aku nanti sana kira-kira maghrib, bisa di jamak takdim di rumah nanti. Kemudian ada dua riwayat ini, yang paling afdol itu mana? Padahal di sana sih kira-kira asar sudah habis. Nah, jadi mau berangkat mau dhuhr, kita sebentar, jenengan berangkatnya dari mana dulu? Dari rumah. Rumahnya di mana? Jauh Cangkring. Ke Lumajang. Nak lano po? Anu, apa? Bagi-bagi sembako. Kerban erupsi. Mau ke Lumajang. Lumajang. Yeah. Diperkirakan dari Sawu Cangkring ke Lumajang itu bisa kira-kira itu asalnya sudah mau habis. Yeah. Boleh kan kita itulah artinya itu Abdul Mana hadis yang nomor 1, 2 atau 2 atau 1 atau 2. Yang nomor 1 itu kan hanya di Dol saja. Yeah. Nanti asalnya di sana. Kemudian gimana? Yeah. Masalahnya begini. Hadis yang pertama yang hadisnya Anas itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu belum safar, ngerti loh Pak? Iya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum safar. Sementara hadis yang tengah-tengah yang riwayat Hakim itu kan kayaknya kelanjutan hadis sebelumnya belum safar, tapi kok sholat dzuhur dan asar jamaah takdim ya kan? Nah, rupanya riwayat yang kedua ini dijelaskan itu bukannya ketika Nabi pas mukim, tapi Nabi ketika sudah safar. Nah, riwayat yang menjelaskan itu riwayat ketiga apa? Ngoten. Berarti kalau kita memang kondisinya mukim dari Sawu Cangkring mau ke Lumajang, nggih. Nah, ini mau berangkat ke wis dzuhur, berarti kita bolehnya itu sholat dzuhur aja. Asalnya gitu loh. Di sana, asalnya di jalan kan bisa mampir, di masjid kan banyak. Nggih, kalau misalnya. Jadi itu kondisi asal seperti itu. Nanti asar bisa di jalan mampir di rest area di mana kan banyak. Nah, tapi kalau misalnya kondisinya sulit, mungkin lewat jalur lain ini, misalkan sulit apa sholat beletoan kena apa laharnya Semeru misalnya nggak bisa untuk sholat. Nah, kalau memang seperti itu kondisinya boleh jamak takdim gitu Pak ya. Insyaallah begitu Bapak Ibu jelas. Ya. Nggak ada pertanyaan di sini Ibu. Jelas insyaallah. Kemudian dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, "Kharajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Kharajna kami keluar ma'an nabiyyi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk dalam perang Tabuk." Safar berarti musafir kan? Fakana yusalli dhuhra wal asra jami'an, maka beliau mengerjakan sholat dhuhr dan asar dengan jamak, wal maghrib wal isya'a jami'an, dan mengerjakan sholat maghrib dan isya' dengan jamak. Rawahu Muslim, hadits riwayat Muslim. Nah, pelajarannya apa di sini? Pelajarannya kalau kita musafir, maka yang afdal itu menjamak. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk melakukan sholat dzuhur dan asar jamak, maghrib dan isya juga jamak. Kemungkinan sama dengan qasar kan? Ya, sama dengan qasar. Kemudian wa an ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqsurus sholata, jangan mengqasar sholat, fi aqalla min arba'ati burudin, ya, dalam jarak yang kurang dari 4 burud, ya. Min Makkah ila Usfan, ya, dari Mekah sampai Usfan. Nah, antara Mekah sampai Usfan ini 4 burud Bapak Ibu, 4 burud. Rawahu Daruqutni bi isnadin dhaif, diriwayatkan Daruqutni dengan sanad dhaif. Kenapa dhaif? Karena dalam riwayatnya itu ada Ismail bin Ayyash, itu dhaif itu. Wa sahihu annahu mauquf, tetapi yang sahih hadis dinisbatkan atau dikatakan ini adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lemah Bapak Ibu, karena Nabi nggak mengatakan itu. Tapi kalau ini dikatakan sebagai perkataan Abdullah bin Abbas murni, maka sahih. Maka sahih. Jadi ini perkataan Abdullah bin Abbas. La taqsuru sholata, jangan mengqasar sholat, fi aqall min arba'ati burud, dalam jarak kurang dari 4 burud ya. Burud itu Bapak Ibu jamak barid. Jamak kata barid. Satu barid itu sama dengan 16 farsah. Satu farsah sama dengan 3 mil. Dan 1 mil sama dengan 1 kilo setengah. Nah, tadi kan jangan sholat dalam jarak kurang dari 4 burud gitu kan. Nah, tetapi 4 burud itu dari Makkah sampai Usfan. Apa itu Usfan? Usfan itu Bapak Ibu suatu kota yang letaknya di sebelah utara kota Makkah. Jarak dari Makkah itu 80 kilo ya, 80 kilo. Kalau panjenengan ya, misalkan pulang pergi dari Makkah ke Madinah pasti ngelewati Usfan. Pasti ngelewati Usfan, kota ya. Di sana ya ada maksudnya ada wali kotanya, ya ada sekolah-sekolah, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada kepolisian ya, dan banyak fasilitas. Itu kota Usfan. Indonesia lantun fasilitasi. Gitu Bapak Ibu ge. Jadi ini Usfan. Nah, tadi berapa jaraknya Usfan sampai Makkah? 80 kilo. Nah, itulah 4 burud gitu. Nah, hadis ini menjelaskan apa? Menjelaskan bahwa kalau jarak safar kita kurang dari 4 burud atau kurang dari 80 kilo, maka tidak boleh mengqasar. Tidak boleh mengqasar. Cuma sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu Bapak Ibu, bahwasanya ada dua pendapat yang kuat tentang jarak qasar ini, tentang jarak safar yang musafir boleh mengqasar. Pendapat pertama yang kuat adalah sekitar 85. 80 lah pokoknya ya. Jadi kalau safar panjenengan 85, 80 ke atas, itu berarti sudah boleh jamak dan qasar. Kalau PP gimana? 40 tapi PP satu hari yang sama, berarti boleh 45 gitu kan. Misalkan kita dari Sidoarjo ke mana? Ke Malang misalnya. Tergantung Malangnya dulu. Kalau Malang yang mungkin Batu ya, kalau kita PP berarti musafir sini Batu berapa? Sebentar, ya. Maksud PP itu dari mana? Dari sana pulang lagi. Yeah. Gitu. Berarti itu kan kalau misalnya jarak 60 kan. Kalau 60 kan sesuai pendapat ini itu kan belum boleh kosong. Tapi dia dalam hari yang sama langsung balik nganterno anake, mbukirim barang, langsung balik, enggak nginep sana gitu loh. Nggih, berarti kan musafir itu berarti boleh jamak kosong. Pendapat kedua, meskipun enggak harus sampai 85 kilo, tapi kalau sesuai uruf masyarakat setempat itu adalah safar, maka kita boleh mengambil rukhsah safar. Jadi dua pendapat ini sama-sama kuatnya Bapak Ibu. Nggih, dua pendapat ini sama-sama kuatnya. Jadi monggo yang ngambil pendapat pertama atau mengikuti uruf ya, mengikuti uruf atau tradisi. Kalau memang 60 kilo harus dianggap safar, berarti safar, jenengan boleh mengqasar. Nah, ini adalah udzur Bapak Ibu yang membolehkan seseorang untuk menjamak sholat ya, menjamak sholat. Sebetulnya ada udzur-udzur yang lain ya, seperti sakit. Nah, itu boleh menjamak ya, orang sakit itu boleh menjamak, atau pas hujan ya. Karena dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jama'a bainal maghribi wal isya'i fi lailatin matirah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamak antara maghrib dan isya pada malam yang matirah. Matirah itu penuh dengan mator. Mator itu apa? Hujan. Hujan. Jadi hujan deras gitu loh. Selesai sholat maghrib itu belum, cuma gini pak, masalahnya kan beda. Dulu jalannya beletoan, gonok lampune ya. Kemudian atapnya itu loh pelepah kurma, nah jenengan masih anak ini loh. Enggak. Enggak, jalannya cor-coran. Cuma enggak tahu apakah itu bisa menjadikan pembedaan sehingga kita enggak boleh melaksanakan, tapi insya Allah tetap rukhsah, nggih. Tetap rukhsah cuma ya jok ngenak-ngenak, kondisinya beda. Nggih. Jangan dikira dulu sekarang kan duwe payung kabeh, gitu kan? Dulu sahabat sapa sing duwe payung? Wong kelambine wek gantenan mek bojone, ya. Panjenengan semuanya lebih kaya loh Bapak Ibu dari para sahabat itu. Ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ketika Allah Ta'ala memberikan nikmat lebih banyak kepada kita, kita dari para sahabat, ini bukan menjadi pertanda bahwa kita ini enggak bisa setingkat sahabat gitu ya. Kemudian ada udzur lainnya selain hujan tadi, yaitu sakit. Ya, itu juga boleh menjamak Bapak Ibu, terutama untuk wanita istihadhah ya. Wanita istihadhah itu kan dulu sudah kita bahas bahwa cara sholatnya itu mirip jamak. Jadi sholat duhur digabung dengan asar, sholat maghrib digabung dengan isya. Oke, ada pertanyaan? Hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru. Sebaik-baik umatku adalah alladzina idza asa'u, ketika mereka berbuat buruk, istaghfaru, mereka segera beristighfar. Wa idza safaru, dan ketika mereka safar, qasaru, mereka mengqasar. Wa aftaru, dan berbuka puasa. Akhrajahu Tabarani fil Awsat, diriwayatkan At-Tabarani dalam Al-Awsat bi isnadin dhaif, dengan sanad yang lemah. Wa huwa fi marasili Sa'id bin al-Musayyab, dan hadis ini masuk dalam hadis-hadis mursal yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab indal Baihaqi, pada riwayat Baihaqi mukhtasar secara ringkas. Intinya hadis ini lemah Bapak Ibu. Lemah dari sisi sanad, tapi kalau dari sisi matan tidak salah. Beda kalau dikatakan hadis ini dhaif, berarti matan sama sanadnya dhaif. Tapi kalau dikatakan sanadnya lemah, nah berarti yang lemah sanadnya belum tentu matannya lemah juga gitu loh. Nah ini matanya benar tetapi sanadnya yang lemah. Loh kok bisa dikatakan benar? Karena maknanya itu sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Misalkan khairu ummati alladzina idza asa'u istaghfaru, sebaik-baik umatku adalah yang jika mereka berbuat buruk mereka beristighfar. Nah ini kan semakna dengan hadis kullu bani adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun, setiap bani adam tukang salah dan sebaik-baik tukang salah itu yang banyak bertaubat. Ini hadisnya sahih. Semakna enggak? Semakna. Juga ada ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakar dan orang-orang ketika mereka melakukan perbuatan keji au zalamu anfusahum atau menzalimi dirinya, zakarullah, langsung ingat kepada Allah. Nah, ketika ingat, fastaghfiru lidzunubihim, segera beristighfar atas dosa-dosanya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa lagi yang bisa mengampuni dosa kalau bukan Allah, ya kan? Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka Bapak Ibu tidak terus-terusan terhadap dosa yang mereka kerjakan. Wa hum ya'lamun, ketika mereka tak tahu. Ini. Jadi ketika berbuat buruk langsung beristighfar. Wa idza safaru qasaru, dan ketika mereka safar, yang memang itu jarak safar, mereka mengqasar, karena memang musafir itu lebih afdol mengqasar daripada itmam, kan begitu. Wa aftaru, dan berbuka, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minal birri as-shaumu fis safar, bukan termasuk kebaikan berpuasa dalam kondisi safar. Ini ketika safarnya penuh dengan masyaqqah, penuh dengan kepenatan, penuh dengan keletihan. Tapi kalau safarnya enak-enak saja, enjoy-enjoy saja, enggak ada kesulitan sama sekali, maka ada pendapat yang mengatakan lebih afdol puasa. Karena kita lebih mencari keberkahan Ramadan gitu loh. Sama-sama puasanya, beda rasanya panjenengan puasa pada bulan Ramadan dengan pada selain Ramadan. Jenengan ndak puasa tarawih ndak enak Pak rasane. Tapi kalau jenengan wis puasa tarawih lak enak ya, karena sak paket gitu. Coba jenengan nyaur terus tarawih ijenan ngono. Ya nek tarawih paling nek 3 rakaat. Nggih. Gitu. Nggih, wa an Imran bin Husainin radhiyallahu anhu qala. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, kanat bi bawasir, saya pernah tertimpa penyakit bawasir. Apa bawasir itu? Mungkin bawasir itu ngapunten, ambeien gitu loh Pak. Nggih. Jadi pokoknya dalam wasir, nggih. Apa? Ambeien. Iya. Jadi intinya aboh, ada yang aboh di bagian pantat. Ya, karena di bawasir, pokoknya karena itu masalah pantat, dia enggak bisa duduk gitu loh Pak. Bu udun, bu apa? Tapi ini bawasir berarti kan ambeien. Fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sholati, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sholat. Ini loh Bapak Ibu para sahabat itu. Jadi mereka itu langsung tanya gitu loh. Ketika dia itu sakit, sholatnya gimana wong? Gak bisa duduk gitu kan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, shalli qa'iman, salatlah dengan berdiri. Fa illam tastati, kalau enggak bisa berdiri, faqa'idan, maka dengan duduk. Fa illam tastati, kalau kamu tidak mampu, fa 'ala jambin, maka di atas samping, ya. Di atas dengan berbaring maksudnya. Tetapi nanti ada hadis lain bahwa yang afdol itu di atas samping kanan. Berarti kalau di atas samping kanan, bagaimana menghadapnya? Ya seperti posisi ketika panjenengan menguburkan jenazah Bapak Ibu. Jenazah itu di mana kepalanya? Iya. Nggih, berarti kan di kepala sebelah utara kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak bisa di atas samping kanan, maka mujur kepala di timur, kakinya di barat. Loh, lambes jejeg kiblat lah, enggak apa-apa. Nah, tapi gimana jenengan? Masa kiblatnya lor kono apa di selatan sana? Ya, jadi tetap menghadap kiblat berarti kakinya di arah kiblat. Kalau enggak bisa di atas samping kanan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hadis ini menjelaskan tentang tata cara sholatnya orang sakit. Ya, jadi orang sakit itu wajibnya kalau mampu itu dengan berdiri, Pak. Jadi sholat wajib itu wajibnya adalah dengan berdiri ketika mampu. Ya, apakah dengan bersandar kepada tiang, bersandar kepada tongkat atau megang dinding, ya, tidak menjadi masalah. Ya, itu wajib. Kalau nggak mampu atau sulit sekali, maka sholat dengan duduk. Nah, duduknya gimana? Duduk apapun boleh, tetapi yang afdal adalah dengan bersila, ya, mutarabbian, ya. Jadi duduk bersila ini sebagai pengganti kita berdiri, Bapak Ibu. Sementara selain berdiri, kita duduknya iftirash. Apa duduk iftirash itu? Oke, duduk tahiyat awal. Kalau memang tetap tidak mampu, nah baru sholat di atas sampingnya. Yang paling afdal adalah di atas samping kanan. Kalau memang tetap tidak bisa, maka berbaring di atas punggungnya. Begitu Bapak Ibu. Nah kalau memang misalkan mungkin berbaring juga tidak bisa, mungkin ada luka bakar atau apa, isi mengkurep. Nah, ada enggak? Orang ini mengkurep terus. Ya ini ya sholatnya semampunya dengan kepalanya, mungkin dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mungkin begitu gitu loh. Nah, terus dalam kondisi ketika kita memberi isyarat, tetap kondisi sujud itu menunduknya lebih rendah daripada ruku. Untuk membedakan mana yang ruku, mana yang sujud. Hadis ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa syariat Islam itu sangat mudah. Gak bisa berdiri, boleh duduk. Gak boleh, gak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring, kan begitu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, sekarang kan tadi kan dikatakan kalau tidak mampu berdiri maka duduk. Ini batasan tidak mampu. Apa yang menjadikan seseorang boleh untuk sholat duduk itu? Batasannya adalah Bapak Ibu, ketika dia maksa untuk sholat dengan berdiri, dia tidak bisa khusyuk. Cekot-cekot, aduh, cenut, akhirnya tidak khusyuk belas sholatnya. Nah kalau begitu maka boleh duduk, karena khusyuk dalam sholat itu adalah inti daripada sholat. Buat apa jenengan sholat tidak khusyuk? Ya, assalamualaikum. Sholat apa itu? Termasuk ketika jenengan sholat, mungkin di salah satu masjid ya, jenengan musafir ingin sholat, tapi nak masjid itu kok jenengan buanter ya, sampai jenengan ngomong sok dongo itu gak terima, saking banter deh. Pindah masjid lain karena tidak khusyuk kan. Nah buat apa kita sholat tidak khusyuk gitu loh Bapak Ibu. Lah terus orang ketika dia sakit Bapak Ibu nih, kemudian tidak bisa sholat dengan berdiri, atau dia tidak bisa ke masjid, atau karena dia itu biasanya kan puasa Dawud misalnya, karena sakit tidak bisa puasa, gimana lah nggak dapat pahala? Boten, kata siapa nggak dapat pahala? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Kalau hamba itu lagi sakit atau safar, maka dicatat persis pahalanya saat dia itu mukim dan sehat. Maksudnya, andaikan dia tidak sakit pasti sholat, andaikan dia tidak sakit pasti puasa, andaikan dia tidak safar pasti ke masjid berjamaah, andaikan dia tidak safar pasti puasa. Maka ketika ada udzur ini, Allah dengan rahmatnya Bapak Ibu memberikan pahala kepada panjenengan secara sempurna, lengkap begitu, oke? Ya, jadi sholat ini Bapak Ibu ibadah yang tidak pernah gugur kewajibannya ya, kecuali dalam dua kondisi, gila sama makan. Sama apa? Mati. Iya. Jadi selama akal masih ada, masih sehat, itu sholat itu tetap wajib, gak pernah gugur Pak. Makanya meskipun dalam kondisi perang pun kan ada yang namanya sholat khauf kan, farijalan aw rukbana, maka dengan berjalan kaki atau dengan naik kendaraan itu sholat ya. Jadi sholat ini kewajiban yang tidak pernah gugur kecuali dalam dua kondisi, yaitu mati atau gila. Hadis berikutnya, wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, ajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maridon, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Faro'ahu yusolli ala wisadah, maka Nabi SAW melihatnya sholat di atas bantal. Faroma biha, maka beliau pun melempar bantalnya. Waqala, dan beliau bersabda, sholli alal ard, sholatlah di atas tanah. Ini istata'ta, nek kamu mampu. Wa illa, nek gak mampu, gak usah mak dukur bantal. Tetapi fa'auni ima'an, tapi pakai isyarat ya, gak bisa, jangan maksa-maksa, wong sakit kok gitu ya. Waja'al sujudaka ahfadu min ruku'ika, dan jadikan sujudmu apa, lebih rendah daripada ruku'mu. Oke, hadis ini dhaif Bapak Ibu, kalau dikatakan dari Nabi gitu kan. Tapi kalau dari sahabat Jabir sendiri, maka hadisnya sahih. Oke, jadi hadis ini menjelaskan apa? Kita dilarang, jadi orang yang tidak mampu sholat dilarang sujud di atas bantal. Kenapa? Karena kalau di atas bantal itu kan nanti posisi sujudnya lebih tinggi gitu loh, kepalanya. Dan itu namanya mekso-mekso, enggak iso ya wis gitu kan. Sama seperti kadang ada beberapa orang itu Bapak Ibu, karena saking semangatnya ibadah gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mendapati ada di antara dua tiang Masjid Nabawi itu ada tali. Dia ada tali. Nabi bertanya, ini tali untuk apa? Ada yang bilang, ini talinya milik Zainab. Memang kenapa Zainab dengan tali ini? Katanya dia itu sholat Pak. Ketika kondisi ngantuk, pengen tidur, biar tetap bisa sholat, sholat di cekelan tali itu gitu loh. Ya. Nah ini saking semangatnya ya, ya Allah. Nah ini makso-makso, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, nek ngantuk ya turu, jangan dipaksa-paksa. Nah sahabat ini tuh pengennya, dia itu sakit tapi pengennya sholat kayak wong normal gitu, itu memaksa diri sendiri. Wong Allah memberikan keringanan, lapo kok makso-makso, makanya kan dibuang bantalnya. Terus Nabi bersabda, sholli alal ard, sholatlah di atas tanah, nek gak iso ya wis gitu loh. Fa'auni ima'an, maka dengan memberi isyarat gitu. Nah, ketika memberikan isyarat, yang lebih rendah yang mana, ruku apa sujud? Sujud lebih rendah daripada ruku. Nah, hadis ini juga menjelaskan betapa Islam itu agama yang sangat mudah. Jangan dipersulit, agama itu mudah Pak. Nah, ada orang itu mempersulit agama itu, ada yang mempersulit. Kemudian hadis ini juga menjelaskan anjuran untuk menjenguk orang sakit, kemudian mengarahkan dia kepada perkara yang perlu diluruskan. Karena kadang begini Pak, orang itu ya kalau sudah sakit kan panik, saking pinginnya sembuh sampai kadang-kadang tidak peduli, bahkan yang dukun pun itu dilakoni gitu, padahal ngerti tidak oleh gitu, karena saking paniknya tadi pingin waras gitu ya, begitu. Ya makanya perlu berkunjung, kemudian ditanyai kondisinya ya apa, wis bener ta salate, wis bener ta cara berobate, kan begitu kan. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbian. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan bersila. Rawahu Nasa'i, hadis riwayat Nasa'i, wa shahahahu Hakim, dan disahihkan Al Hakim. Hadis ini menjelaskan apa Bapak Ibu? Menjelaskan bahwa kita boleh sholat dengan duduk. Ketika sholatnya sholat wajib, berarti boleh sholat dengan duduk ini ketika ada udah apa? Ketika ada uzur, sakit, tidak kuat ya. Nah, tapi kalau sholatnya sholat sunnah, boleh dengan duduk meskipun tidak ada uzur, tapi pahalanya berkurang separuh. Kalau sholat sunnah dengan duduk saat uzur, maka pahalanya sempurna. Untuk duduk dalam sholat itu boleh duduk apapun Bapak Ibu, tapi yang paling afdal adalah dengan bersila. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan duduk dengan bersila. Jadi bersila ini ketika posisi sedang berdiri baca Al-Fatihah sama ruku. Ketika nanti setelah sujud kemudian duduk di antara dua sujud, maka duduknya adalah iftirash. Kalau bisa, nek enggak bisa. Lu ada tahu orang enggak bisa duduk iftirash? Ada lho, nyasar urat misalnya, ayo. Ditekuk enggak kena atau kepelipit. Ya, kepelipit atau mungkin pas habis jatuh, naudzubillah ada yang perlu, ada yang retak misalnya, kan enggak bisa, susah gitu. Nggih, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Enggak ada gunanya dikasih mikrofon barang kalau sing takok. Ibu bertanya monggo. Nggih, tapi sampun jelaskan Ibu-ibu nggih. Sampun nggih. Ini nambah satu hadis. Masih lama. Masih lama. Ya, ini bab sholat Jumat. Sholat Jumat itu keutamanya sangat besar Bapak Ibu nih. Ya bukan sholat hari Jumat ya, hari Jumat itu hari yang sangat besar, makanya kan disebut hari rayanya kaum muslimin selain Idul Adha sama Idul Fitri. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma tala'atis syamsu wala ghabat 'ala yaumin." Tidaklah matahari terbit ataupun terbenam atas suatu hari, khairun min yaumil jumu'ah, yang lebih baik daripada hari Jumat. Hadanallahu lahu, Allah menunjukkan kita kepada Jumat. Wa dhallan nasu anhu, dan orang-orang tersesat darinya. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka dikasih Jumat kan enggak mau, Pak. Orang Yahudi milih Sabtu, orang Nasrani milih Ahad. Ahad. Makanya karena dikasih Jumat enggak mau milih Sabtu, kan diuji sama Allah. Coba sih, ya bukannya Allah enggak ngerti, Allah sudah tahu. Cuma biar kita semua ini tahu, kon iki lho modelmu temenan lah, njaluk khusus Sabtu gawe ibadah iku gitu kan. Ya buktinya meskipun Sabtu ya sik ngubek wae gitu kan. Tahu kan kisahnya kan. Jadi meskipun hari Sabtu itu mereka mencari ikan, Pak. Awalnya itu gini apa ya, karena mereka memilih hari Sabtu khusus untuk ibadah, kan mereka di pinggir laut ya tinggalnya itu. Ashabu Sabt kalau dalam Al-Qur'an. Nah, itu Allah menguji mereka selain hari Sabtu itu ikan itu ke bawah semua, nyelam semua. Jadi enggak muncul blas ke permukaan. Nah, pas giliran waktunya ibadah hari Sabtu itu munggut kabeh itu. Ke atas. Akhirnya yang lemah iman ya wis tak gole iwak wae gitu kan. Makanya kan akhirnya di apa dikutuk menjadi keras sama bajul ya. Sama babi. Dikutuk menjadi keras sama babi. Sampun bagi. Oh, alhamdulillah. Oke, kalau begitu Bapak Ibu, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.